hari tunggulna ribuan hektar nalangsa nakusaha nakusaha gening bet kieu jadina yu urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Ke gunung-gunung di luhur ningali Bandung meni geserin kutangtung suhunan imah ges dukdek di luhur nahasep mulet dedeh teinga kota kembang karunya paris panjava hayang berhiber jeng bermartabat gening bet kia jadina yu urang bebenah ridolillahi ta'ala. Momotoran ka sisi laut nguriling sapoe jeput neangan sesanu endah pasir pacampur jeng runtah biwir pantai pinuh ku jongko bari jeng rada tebetah markir motor terus ngalamun nah hanya hari manusa ngagalaksak abong sampurna yu urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Bina-bina angkutan umum pabelit jumlah nages loba teuing anu mere izin trayek sigana ngan ngitung proyek kota asa jadi poek matak engap matak bengek yu urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Doa kanu kawasa mugia enjing pageto aya pamimpin nu nyaah nyaah ka leuweung jeung gunung nyaah ka laut jeung kota ulah mung ka kulawarga sareng ka golonganana sok gera istighfar munajat kanu kawasa. Margi upami teras-terasan diantep bahrupina bakal ancu da gusti mah pan moal jalir jang kami moal ngarubah nasib hiji bangsa lamun eta bangsa teuih biar pikeun ngarubah nasibna sorangan jelas pangitanya jadi tugas